Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 116. Kitab Adab Berkasih-Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab 3. Khotimah atau kesudahan pada bab 3 ini. Akan kami sebutkan pada khotimah ini sejumlah adab bergaul dan duduk-duduk bersama berbagai macam manusia, yang dipetik dari perkataan sebagian hukoma atau ahli-ahli hikmah. Kalau Anda menghendaki pergaulan yang baik, maka temuilah teman dan musuh Anda dengan wajah kerelaan, tanpa penghinaan kepada mereka, dan tanpa menakutkan mereka. Memuliakan dengan tidak sombong dan merendahkan diri, dengan tidak menghinakan diri. Dan adalah Anda dalam semua urusan Anda di tengah-tengah atau alfa. Maka tiap-tiap dua tepi dari kesederhanaan urusan-urusan itu, atau tepi sangat baiknya dan tepi sangat buruknya, adalah tercela. Janganlah engkau melihat pada kedua ketiak engkau. Janganlah engkau memperbanyak menoleh. Janganlah engkau berdiri di hadapan orang banyak. Dan apabila Anda duduk, maka janganlah duduk tidak tenang. Dan jagalah daripada menjerjakkan jari tangan Anda, bermain-main dengan janggut dan cincin Anda, mencukil-cukil gigi Anda, memasukkan jari tangan Anda ke dalam hidung, membanyakkan meludah, berdaham-daham, mengusir lalat dari muka, membanyakkan memanjang-manjangkan badan, dan menguap di hadapan orang banyak, dalam salat, dan lainnya. Hendaklah majelismu tenang. Pembicaraanmu itu teratur lagi tersusun. Dengarkanlah pembicaraan yang baik dari orang yang berbicara dengan Anda dengan tidak melahirkan keheran-heranan yang berlebih-lebihan. Dan jangan Anda meminta diulangi pembicaraan itu. Diamlah dari segala tertawa dan cerita-cerita. Janganlah Anda memperkatakan tentang kebanggaan Anda dengan anak Anda, pelayan Anda, syair Anda, karangan Anda, dan lain-lain yang khusus bagi Anda. Jangan Anda membuat-buat seperti kaum wanita membuat-buat pada penghiasan diri. Janganlah meninggalkan rasa malu seperti budak yang tidak bermalu itu. Dan jagalah dari kebanyakan celak mata dan berlebih-lebihan memakai minyak. Janganlah berkeras meminta hajat keperluan. Janganlah memberanikan seseorang untuk melakukan kezaliman. Janganlah Anda memberitahukan kepada istri dan anak-anak Anda akan kelebihan dari orang lain, kadar dan Anda yang Anda punyai. Karena jika mereka melihat sedikit, niscaya hinalah Anda pada pandangan mereka. Dan jika banyak, niscaya tidaklah sekali-kali Anda akan sampai kepada keridaan mereka. Takutlah mereka dengan tidak gertaan. Dan berlemah lembutlah kepada mereka dengan tidak kelemahan. Dan janganlah bersendau gurau dengan babu dan pelayan Anda, maka jatuhlah kehormatan diri Anda. Apabila Anda bertengkar, maka jagalah kehormatan diri dan peliharalah dari kebodohan Anda. Jauhkanlah tergopoh-gopoh. Pikirkanlah tentang alasan Anda. Janganlah Anda memperbanyak menunjuk dengan kedua tangan Anda. Janganlah Anda memperbanyak menoleh kepada orang yang di belakang Anda. Dan janganlah menjongkok di atas kedua lutut Anda. Dan apabila telah tenang dari kemarahan Anda, maka berbicaralah. Jikalau Anda didekati Sultan, maka adalah Anda padanya seumpama tajamnya anak panah. Jikalau ia melepaskan kelapangan hatinya kepada Anda, maka jangan Anda merasa aman daripada terbaliknya terhadap Anda. Dan berkasih sayanglah dengan Sultan itu sebagaimana kasih sayangnya Anda dengan anak kecil. Dan berbicaralah dengan dia menurut yang disukainya, selama itu tidak maksiat. Dan janganlah dibawa Anda oleh kelemah lembutan dengan Anda, bahwa Anda masuk di antara dia dan istrinya, anaknya, dan pengiringnya, walaupun karena yang demikian itu Anda berhak padanya. Karena kejatuhan orang yang masuk di antara raja dan istrinya adalah kejatuhan yang tidak akan dapat lagi mengangkatkan kepala dan terperosok yang tidak akan terkatakan lagi. Awaslah dengan teman sehat walafiat, karena dia itu musuh yang terbesar. Dan janganlah Anda jadikan harta Anda lebih mulia dari kehormatan Anda. Apabila Anda masuk ke suatu majelis, maka adab kesopanannya ialah memulai dengan memberi salam, meninggalkan melangkahi orang-orang yang telah lebih dulu, dan duduk di mana saja yang lapang dan kira-kira yang lebih mendekatkan kepada merendahkan diri. Dan bahwa memberi hormat dengan salam orang yang berdekatan dengan Anda ketika duduk, dan janganlah Anda duduk di atas jalan. Jikalau Anda duduk juga, maka adab kesopanannya ialah memicingkan mata, menolong orang teraniaya, membantu orang kehilangan, menolong orang yang lemah, menunjukkan jalan orang yang tidak tahu jalan, menjawab salam, memberikan orang yang meminta, menyuruh dengan ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mencari tempat meludah. Dan janganlah meludah ke arah kiblat dan di sebelah kanan Anda, tetapi di sebelah kiri Anda dan di bawah tapak kaki Anda yang kiri. Janganlah duduk-duduk dengan raja-raja. Jikalau Anda lakukan juga, maka adabnya ialah meninggalkan cacian, menjauhkan kedustaan, menjaga rahasia, mengurangkan keperluan, menghaluskan kata-kata, dan melahirkan maksud dengan jelas pada percakapan. Mengadakan pembahasan atau diskusi tentang budi pekerti atau akhlak raja-raja. Mengurangkan kata-kata sendagura dan membanyakkan penjagaan diri daripada mereka walaupun telah menampak bagimu kesayangannya. Janganlah Anda bersandawa di hadapan mereka. Dan janganlah mencukil gigi sesudah makan padanya. Dan haruslah raja itu menanggung tiap sesuatu, kecuali bocornya rahasia, celaan pada kerajaan, dan menjalarnya perbuatan haram. Janganlah Anda duduk-duduk dengan orang awam. Jikalau engkau berbuat juga, maka adabnya ialah meninggalkan turut campur dalam pembicaraan mereka. Mengurangkan perhatian kepada berita-berita yang simpang siur, yang tidak benar dari mereka. Dan berpura-pura tidak memperhatikan apa yang berlaku tentang buruknya kata-kata mereka. Dan mengurangkan bertemu dengan mereka, walaupun ada keperluan kepada mereka. Awaslah bersendagura dengan orang yang berakal atau tidak berakal. Karena orang yang berakal itu akan menaruh kedengkian kepada engkau. dan orang yang bodoh itu akan menaruh keberanian atas engkau. Karena bercanda gurau itu menggoyangkan kehebatan diri, menjatuhkan air muka, mengakibatkan kedengkian, menghilangkan kemanisan kasih sayang, mencacatkan kepahaman ahli faham, memberanikan orang yang lemah pikiran, menjatuhkan kedudukan pada ahli hikmat, dan dicaci oleh orang-orang yang takwa. Bercanda gurau itu mematikan hati, menjauhkan dari Tuhan yang maha tinggi, membuat kelalaian dan mewariskan kehinaan. Dan dengan bercanda gurau itu, gelaplah mata hati dan matilah segala goresan jiwa. Dan dengan bercanda gurau itu, banyaklah berkurang kekurangan dan hanyalah dosa-dosa. Dan sesungguhnya ada orang yang mengatakan, tidak adalah bercanda gurau itu kecuali dari kelemahan pikiran atau kebatilan. Dan barang siapa dicoba orang pada suatu majelis dengan canda gurau atau hiruk pikuk, maka hendaklah ia mengingati Allah atau berzikir ketika ia bangun dari majelis itu. Nabi SAW bersabda, barang siapa duduk pada suatu majelis, lalu banyaklah padanya hiruk pikuk, maka ia membaca sebelum ia berdiri dari majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Melainkan diampunkan baginya apa yang ada dari dosa pada majelisnya itu. Artinya, yang dibacakan itu ialah, Maha suci engkau, wahai Allah Tuhanku. Dengan pujian kepadamu, aku mengaku, bahwa tiada yang disembah selain engkau. Aku meminta ampun pada engkau, dan aku bertaubat kepada engkau. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Bab ketiga tentang hak muslim, keluarga, tetangga, milik perbudakan, dan cara bergaul dengan orang-orang yang menjadi dekat dengan sebab-sebab yang tersebut. Ketahuilah kiranya bahwa manusia ada kalanya sendirian atau bersama dengan orang lain. Apabila sukarlah kehidupan manusia, kecuali dengan bercampur baur dengan orang-orang yang sebangsa dengan dia, niscaya tidak boleh tidak manusia itu mempelajari agar bercampur baur. Dan tiap-tiap orang yang bercampur baur itu, maka pada percampur baurannya ada adab kesopanan. Dan adab kesopanan itu menurut kadar haknya. Dan haknya itu menurut kadar ikatan. Di mana dengan ikatan itu terjadilah percampur bauran. Ikatan itu ada kalanya kefamilian, dan itulah yang paling khusus, atau persaudaraan Islam, dan itulah yang paling umum. Dan terkandung dalam pengertian persaudaraan itu, berteman dan bersahabat. Ada kalanya ikatan itu ketetanggaan, dan ada kalanya persahabatan dalam perjalanan, di tempat belajar dan pelajaran. Dan ada kalanya karena berteman atau bersaudara. Masing-masing ikatan itu mempunyai tingkat-tingkat. Kefamilian itu mempunyai hak, tetapi hak kekeluargaan, hak haram dikawini, atau mahram itu lebih kuat. Dan mahram itu sendiri mempunyai hak, tetapi hak ibu bapa adalah lebih kuat. Begitu pula hak tetangga. Tetapi hak itu berlainan menurut dekat dan jauhnya rumah. Dan jelaslah berlebih kurang ketika diperbandingkan. Sehingga seorang penduduk di negeri asing berlaku sebagai famili yang dekat di tanah air. Karena mempunyai ketentuan dengan hak ketetanggaan di negeri itu. Begitu pula hak seorang Muslim menjadi kuat dengan kuatnya perkenalan. Dan perkenalan itu mempunyai tingkat-tingkat. Maka tidaklah hak orang yang dikenal dengan melihat dengan mata sendiri seperti hak orang yang dikenal dengan mendengar. Tetapi adalah lebih kuat daripada yang didengar itu. Dan perkenalan dengan terjadinya perkenalan itu menjadi lebih kuat dengan bercampur baur. Begitu pula persahabatan berlebih kurang tingkat-tingkatnya. Maka hak persahabatan pada pelajarannya dan di sekolah itu lebih kuat dari hak persahabatan di perjalanan. Dan begitu pula berteman itu lebih kurang. Sesungguhnya apabila telah kuat, niscaya jadilah persaudaraan atau ukhuwah. Apabila persaudaraan itu bertambah, maka jadilah kasih sayang atau mahabbah. Jikalau kasih sayang itu bertambah, niscaya jadilah cinta kasih, khillah. Dan teman yang cinta, kasihi, atau khalil itu lebih dekat dari teman yang dikasih sayangi atau habib. Maka kasih sayang ialah apa yang menetap dari biji hati. Dan cinta kasih ialah apa yang menyelang-nyelangi rahasia hati. Maka tiap-tiap teman yang penuh dengan cinta kasih atau khalil adalah teman yang dikasih sayangi atau habib. Dan tidaklah tiap-tiap teman yang dikasih sayangi atau habib itu teman yang dicintai atau khalil. Menurut bahasa Arabnya, dalam iya dipakai kata-kata mahabbah dan khilah. Dari kata-kata mahabbah lahir kata-kata habib. Dan dari kata-kata khilah lahir kata-kata khalil. Mahabbah kami artikan kasih sayang. Dan khilah kami artikan cinta kasih. Maka habib kami artikan yang dikasih sayangi. Dan khalil kami artikan yang dicinta kasihi. Penterjemah. Berlebih kurang derajat persahabatan itu tidaklah tersembunyi menurut hukum penyaksian dengan mata dan percobaan. Adapun adanya persahabatan yang dengan cinta kasih itu melebihi persaudaraan, maka artinya bahwa kata-kata cinta kasih adalah ibarat dari suatu keadaan yang lebih sempurna daripada persaudaraan. Dan Anda dapat mengetahuinya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau aku mengambil teman yang penuh dengan cinta kasih atau khalil, niscaya aku ambil Abu Bakar menjadi teman yang penuh dengan cinta kasih. Tetapi temanmu itu yang penuh dengan cinta kasih bagi Allah, khalilullah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Karena teman yang penuh cinta kasih itu atau khalil, ialah orang yang menyelang-nyelangi kecintaan semua bagian hatinya, zahir dan batin, dan meratainya. Dan tidaklah yang meratai hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari kecintaannya kepada Allah. Dan sesungguhnya cinta kasih atau khilah itu telah mencegah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mempersekutukannya dengan yang lain. Di samping itu, beliau mengambil Ali radhiyallahu an sebagai saudara. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ali padaku adalah seperti kedudukan Harun pada Musa, kecuali tentang kenabian. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Ali Waqqah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpang dengan Ali dari kenabian atau anubuwah. Sebagaimana beliau menyimpang dengan Abu Bakar dari cinta kasih yang sedalam dalamnya atau khilah. Maka Abu Bakar bersekutu dengan Ali radhiyallahu an dalam persaudaraan. Dan Abu Bakar melebihi dari Ali dengan mendekatnya kecinta kasihan dan kekeluargaannya bagi cinta kasihan itu. Jikalau sekiranya ada jalan untuk mempersekutukan pada kecinta kasihan itu. Karena Nabi SAW memberitahukan pada yang demikian dengan sabdanya, "Niscaya aku ambil Abu Bakar menjadi teman yang penuh dengan cinta kasih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amat dikasihi atau Habibullah dan dicintai Allah atau Khalilullah. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari naik ke mimbar dengan wajah yang berseri-seri gembira, seraya bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengambil aku menjadi orang yang dicintai kasihinya, sebagaimana ia mengambil Ibrahim menjadi orang yang dicinta kasihinya. Maka aku adalah orang yang dikasih sayangi Allah, dan aku adalah yang dicinta kasihi Allah Ta'ala." Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Amamah. Jadi, tidaklah ada ikatan sebelum berkenalan, dan tidaklah sesudah cinta kasih itu tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan tingkat-tingkat selain dari tingkat yang dua itu, yaitu berkenalan dan cinta kasih, adalah tingkat-tingkat yang berada di antara keduanya. Dan telah kami sebutkan dahulu hak persahabatan dan persaudaraan. Dan masuklah dalam keduanya, yang di belakang keduanya, yaitu kasih sayang dan cinta kasih. Sesungguhnya, berlebih kurang tingkat tentang hak-hak itu. Sebagaimana telah disebutkan dahulu, menurut berlebih kurangnya kasih sayang dan persaudaraan. Sehingga, berkesudahan tingkat yang penghabisan kepada mewajibkan penyerahan jiwa dan harta. Dan sebagaimana yang diserahkan Talha dengan menyerahkan badannya, karena ia menjadikan dirinya penjagaan bagi pribadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kami bermaksud menyebutkan hak persaudaraan Islam, hak kekeluargaan, hak ibu bapa, hak tetangga, dan hak pemilikan, yakni pemilikan budak. Karena pemilikan dengan perkawinan telah kami sebutkan hak-hak pada kitab adab perkawinan. Hak muslim, yaitu Anda memberi salam kepadanya apabila berjumpa. Anda memperkenankan undangannya apabila ia mengundang Anda. Anda membaca tasmid. Tasmid yaitu membaca Yarhamukallah. Artinya, diberikan rahmat kiranya kepadamu oleh Allah. Dan orang yang bersin itu membaca Alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. Anda membacakan tasmid apabila ia bersin. Anda mengunjunginya apabila ia sakit. Anda saksikan jenazahnya apabila ia meninggal dunia. Anda berbuat kebajikan terhadap sumpahnya apabila ia bersumpah terhadap Anda. Anda menasihatinya apabila ia meminta nasihat Anda. Anda memeliharakannya di belakang kepergiannya apabila ia telah pergi jauh dari Anda. Anda menyukai baginya apa yang Anda sukai bagi diri Anda sendiri. Dan Anda benci baginya apa yang Anda benci bagi diri Anda sendiri. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Semua itu telah tersebut pada hadis dan asar. Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Empat macam hak muslim di atas diri engkau. Engkau menolong yang berbuat baik dari mereka. Engkau meminta ampun yang berdosa dari mereka. Engkau mengundang yang membelakangi engkau dari mereka. Dan engkau mengasihi dan tobat dari mereka." Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan tentang maksud firman Allah Ta'ala. Ruhama'u bainahum. Artinya, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Surat Al-Fat ayat 29. Ialah berdoa orang yang soleh kepada orang yang fasik dari mereka. Dan orang yang fasik kepada orang yang soleh dari mereka. Apabila orang yang fasik memandang pada orang yang soleh dari umat Muhammad SAW. Niscaya ia berdoa. Wahai Allah Tuhanku, berilah kepadanya barokah mengenai apa yang telah engkau bagikan kepadanya dari kebajikan. Dan tetapkanlah dia atas kebajikan. Dan anugerahilah dia kepada kami kemaafan, kemanfaatan dengan kebajikan itu. Apabila orang yang soleh memandang kepada orang yang fasik, niscaya ia berdoa. Wahai Allah Tuhanku, berilah kepadanya petunjuk, terimalah taubatnya, dan ampunilah kesalahannya. Setengah daripada hak muslim, ialah bahwa ia mencintai orang mukmin apa yang dicintainya bagi dirinya sendiri, dan tidak menyukai bagi orang mukmin apa yang tidak disukainya bagi dirinya sendiri. An-Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, diumpamakan orang mukmin itu dalam berkasih-kasihan dan bersayang-sayangan, seumpama tubuh. Apabila menderita sakit suatu anggota daripadanya, niscaya membawa kepada sakit lainnya dengan demam dan tidak mau tidur semalam-malaman. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Abu Musa meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin adalah seperti bangunan suatu gedung yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari setengah hak muslim ialah bahwa tidak menyakitkan seorang pun dari kaum muslimin, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang muslim ialah orang yang selamat kaum muslimin dan yang lain dari lidahnya dan tangannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada suatu hadis yang panjang, di mana beliau menyuruh perbuatan-perbuatan yang utama atau afdhalil. Jikalau engkau tidak sanggup dengan perbuatan-perbuatan yang utama, maka tinggalkanlah manusia itu daripada kejahatan. Karena itu adalah sedekah. Dan engkau sedekahkan di atas dirimu sendiri. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar. Dan beliau bersabda pula, kaum muslimin yang paling utama ialah orang yang selamat kaum muslimin yang lain dari lidahnya dan tangannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Musa. Dan Nabi SAW bersabda, adakah kamu ketahui siapakah muslim itu? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, orang muslim ialah orang yang selamat orang muslim dari lainnya dari lidahnya dan tangannya. Maka mereka bertanya, siapakah orang mukmin itu? Nabi SAW menjawab, yaitu orang di mana orang-orang mukmin merasa aman daripadanya terhadap diri dan harta mereka. Lalu mereka bertanya lagi, siapakah orang yang berhijrah itu? Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang berhijrah atau meninggalkan yang jahat dan menjauhkan diri daripadanya. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Hakim dari Fadlah bin Ubaid. Seorang laki-laki bertanya Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahwa selamatlah hatimu bagi Allah dan selamatlah kaum muslimin dari lidahmu dan tanganmu. Mujahid berkata, amat bersangatanlah Qudais kepada ahli neraka. Lalu mereka menggaruk-garuk kulitnya, sehingga tampaklah tulang mereka dari kulitnya. Maka ada yang memanggil, wahai Anu, adakah menyakitkan kamu oleh Qudais yang gatal itu? Orang itu menjawab, ada. Lalu yang memanggil itu berkata, inilah disebabkan kamu menyakitkan orang-orang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki membalik-balikkan dirinya dalam surga pada sebatang kayu yang dipotongnya di atas jalan, di mana batang kayu itu adalah menyakitkan kaum muslimin. Diriwayatkan Muslim dari Abi Barza. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang dapat aku mengambil manfaat daripadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jauhkanlah yang menyakitkan dari jalan kaum muslimin.